Muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa hukum raja rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala al-musannif rahimallahu taala bab dzikri kibri, bab pembahasan tentang di antara dosa besar berkenaan dengan hati adalah kesombongan. Firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-36, Inna Allah hasilnya Allah la yuhibu, tidak mencintai man kana mukhtalan fakhuran, siapa saja yang mukhtalan sombong, fakhuran membanggakan diri. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, si Allah tidak mencintai semua orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-29, Falabisa matwal mutakabbirin, sungguh neraka adalah sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong. Penjelasannya, maka sombong adalah di antara penyakit hati dan di antara perbuatan hati. Sombong definisinya adalah tarafu, adalah merasa tinggi, merasa terlalu mulia untuk menerima kebenaran, merasa tinggi dan merasa terlalu mulia dibandingkan orang lain. Artinya boleh sampaikan sombong ada dua macam. Sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menolak kebenaran, dan sombong kepada manusia dengan merendahkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Wal kufar, dan orang-orang kafir, mereka kafir dan menolak untuk mengikuti para rasul dikarenakan sombong. Watarafu, dan tarafu fi anfusihim, dirinya merasa lebih tinggi dari para rasul. Allah Ta'ala menceritakan kesombongan mereka terhadap para rasul dengan Allah katakan, In antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian wahai para rasul kecuali manusia semisal kami. Surat Ibrahim ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-124, Lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, kami tidak akan beriman sehingga kami diberi sebagaimana pemberian yang didapatkan oleh para utusan Allah. Demikianlah mereka merasa tinggi dari kebenaran, mereka sombong terhadap para rasul alaihimussalam. Dengan itu mereka sombong kepada Rabb mereka Azza wa Jalla. Maka beliau sampaikan bahasanya, sebab pokok orang itu memilih kekafiran adalah kesombongan. Maka kekafiran dengan berbagai macam modelnya itu adalah buah dari kesombongan. Oleh karena itu, sombong adalah salah satu induk dosa. Bagaimana penjelasan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, bahasanya induk dosa itu ada tiga, dan tiga-tiganya adalah kemaksiatan pertama di jagat raya ini. Yang pertama adalah kesombongan, jadi adalah kemaksiatan iblis yang sombong untuk bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan turunan dari sombongnya adalah berbagai macam bentuk kekafiran. Berbagai macam bentuk kekafiran dengan berbagai macam modelnya. Kemudian induk dosa yang kedua adalah rakus. Yang ini adalah yang mendorong Adam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab dampaknya adalah berbagai macam maksiat untuk kemudian memenuhi hasrat perut atau hasrat yang di bawah perut. maka akalnya adalah karena rakus, karena rakus orang mencuri, karena rakus tidak merasa cukup dengan yang halal dia berzina dan melakukan homoseksual. Demikian juga korupsi, menerima suap, sudah kaya raya namun masih saja menerima suap, masih saja korupsi. Kenapa? Karena rakus yang ada pada dirinya. Kemudian itu dosa yang ketiga adalah hasad. Itulah dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi, sehingga satu anak Adam alaihi salam membunuh yang lain. Dari hasad inilah muncul berbagai macam maksiat yang intinya adalah kezaliman. Ya, maka ada orang menggunjing, memfitnah, itu semua sebabnya ini hasad. Kemudian al-kibar dan kesombongan adalah penyakit yang berbahaya dan jarang orang yang selamat darinya. Akan tetapi hendaknya seorang itu yuqawim, melawannya dengan tawadhu, dengan rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. وقال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى إن الله يحب من كان مختالا فخورا مختالا أي kata-kata اختيار dan اختيار adalah الكبر sombong. Ada yang menjelaskan اختيار itu kata-kata khayal, imajinasi. Maka dia sombong karena dia punya khayalan dan imajinasi kalau dirinya itu besar, kalau dirinya itu hebat, kalau dirinya itu posisinya tinggi dan seterusnya. Demikian juga firman Allah fakhur. Fakhur artinya orang yang membanggakan diri atau membanggakan keluarganya, bapak dan kakeknya, membanggakan hasab. Hasab itu kemuliaan keluarga besar atau membanggakan bagusnya nasab. Maka dia membanggakan diri pada orang lain karena alasan-alasan di atas. Maka perbuatan dan semacamnya satu hal yang tidak Allah cintai. Karena Allah membenci orang yang sombong dan membanggakan diri. Ikhtiar dan fakhar dua-duanya adalah minal kibr, bagian dari kesombongan. Ada yang menjelaskan bahasanya fakhr adalah sombong dengan mulut dan omongan, sedangkan ikhtiar adalah kesombongan dalam penampilan dan perilaku. Demikian juga membanggakan adalah ahsab, membanggakan kemuliaan nenek moyang, kemudian mencela nasab orang lain. Keduanya adalah di antara karakter jenia yang telah dikabarkan oleh Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, arba'un fi ummati, empat hal di tengah-tengah umatku, min umuril jahiliyah, di antara perilaku jahiliyah, ya mereka tidak meninggalkannya, tentu ilaman rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Itulah membanggakan kemuliaan keluarganya, nenek moyangnya, mencela nasab orang lain, kemudian al-istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang, meyakini atau beranggapan bahwa bintang itu sebab turunnya hujan. Kemudian yang keempat adalah meratapi mayit. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian firman Allah Ta'ala, falabisa mathwal mutakabbirin, yakni artinya maka neraka sungguh adalah sejelek-jelek tempat bagi orang yang sombong kepada Allah dan orang yang tidak mengikuti para rasul. Tanah neraka adalah tempat tinggal mereka dan balasan mereka. Maka Allah jadikan neraka balasan bagi orang-orang yang sombong. Maka isi ayat ini adalah ancaman keras tentang bahaya hebat dari kesombongan. Kemudian hadis tentang bahaya, hadis yang menunjukkan bahwasanya sombong adalah dosa besar, adalah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah min kibrin. Di seberat zarah adalah semut kecil. Min kibrin, dari kesombongan. Semut ada semut yang besar yang malah tidak menggigit, yang disebut dengan semut Sulaimani. Semutnya Nabi Sulaiman, semut yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang berdialog ayat Allah ceritakan semut tersebut dalam berkenaan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian ada semut yang kecil-kecil yang suka menggigit, nah itu zarah. Semut yang dilarang untuk dibunuh adalah semut Sulaiman, bukan zarah. Bukan zarah, namun semut Sulaimani itu yang dilarang untuk dibunuh, karena dia semut besar yang malah tidak suka menggigit. Adapun membunuh dzarah maka tidak mengapa. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat yang bertanya oleh Rasulullah, suka ada seorang yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang indah dan menyukai keindahan. Al-kibru sombong adalah menolak kebenaran, wakam tenasi dan merendahkan manusia. Dikatakan oleh Muslim. Ya, isi hadis ini adalah ancaman keras bagi orang yang sombong. Dan bahasanya tidaklah masuk surga orang selama orang itu di dalam hatinya terdapat seberat biji kecil dari kesombongan, sampai Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dari penyakit ini. Tatkala ada orang yang bertanya, ada orang yang suka untuk kemudian tampil dengan penampilan yang bagus, baik itu bagus pada pakaiannya ataupun alas kakinya, maka Nabi jelaskan bahasanya itu tidak termasuk dalam bab kesombongan. Nabi katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, maka sabda Nabi innallaha jamilun hadza fihi wasfun lillahi jalla wa ala, di sini terdapat sifat bagi Allah azza wa jalla, bahasanya dia adalah zat yang indah dan menyukai keindahan yang ada pada makhluknya. Oleh karena itu maka zatnya mereka ayat tajammalu, dalam mereka memperbaiki penampilan atau berdandan, yatazayyanu dan berhias, supaya mereka tampil dengan tampilan yang bagus. Ya, kemudian manfaat yang kedua itu adalah bentuk syukur terhadap nikmat Allah atas mereka. Sebagaimana dalam hadis surat Tirmidzi, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Ya Allah itu suka jika melihat bekas nikmatnya ada pada hambanya. Maka ketika Allah berikan kepada seorang kelapangan rezeki, maka Allah suka jika kelapangan rezeki itu nampak pada dirinya dengan pakaiannya yang bagus, yang layak, ya, dan kendaraannya yang layak dan yang lain. Oleh karena itu di sini disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan bahasanya tazayyun dan tajamul itu memiliki fungsi bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Adalah dengan menampakkan nikmat Allah itu pada dirinya. Tidak malah Allah berikan padanya duit yang banyak, malah dia sengaja memakai pakaian yang compang-camping misalnya. Maka ini tindakan tidak bersyukur terhadap nikmat. Untuk syukur pada nikmat Allah, ketika Allah berikan padanya kelapan rezeki, maka dinampakkanlah nikmat tersebut. Khususan terlebih-lebih lagi Maka memperbagus penampilan itu ditekankan lebih-lebih lagi ketika datang ke masjid. Karena itu berkenaan dengan sholat Jumat, Nabi menganjurkan untuk mandi, untuk kemudian memakai parfum. Ini untuk menunjukkan bahasanya pergi ke masjid itu ditekankan untuk tampil dengan penampilan yang baik. Demikian juga al-majami'. Ketika seorang itu berada di kumpulan banyak orang, di kumpulan banyak orang, semisal dihadir di majelis ilmu atau kemudian di rapat RT atau yang lain, ketemu dengan banyak orang, maka adalah tampil dengan tampilan yang baik. Berkenaan dengan majelis ilmu, maka di antara dalilnya adalah sikap malaikat Jibril yang datang ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang putihnya demikian putih, rambut kemudian tertata rapi, hitamnya demikian hitam. Oleh karena itu, maka seorang muslim dianjurkan untuk memakai parfum, memakai minyak, dan memakai pakaian yang terbaik supaya dia nampak, supaya dia berpenampilan fi ahsani madarin, dalam penampilan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan ini adalah syukran lillahi ta'ala, bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah ta'ala. Kemudian sabda Nabi, al-kibru batul haq wa qamtun nas, yang dimaksud dengan batul haq artinya menolak kebenaran dan tidak menerimanya. Qamtun nas artinya meremehkan manusia. Kemudian tidaklah disyaratkan orang yang sombong itu harus penampilannya penampilan tidak indah, namun disyaratkan untuk disebut orang yang sombong, falyustarat fihi alla yubtira al-haq, namun disyaratkan pada orang yang sombong itu berarti lainnya harusnya tidak ada. Karena kalimatnya tidak disyaratkan bagi orang yang sombong penampilannya tidak indah, bahkan disyaratkan orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Walaupun dia tidak boleh tidak minal isyarat, perlu diisyaratkan, perlu disinggung, bahasanya memperbagus penampilan itu tidaklah terhitung kesombongan. Memperbagus penampilan dengan bersisir yang rapi, kemudian pakaian dicuci, pakaian disetrika dan seterusnya, itu bukanlah tidaklah terhitung kesombongan. Oleh karena itu, bukanlah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memandang rupa kalian dan harta kalian, akan tapi memandang hati dan amal kalian. Bukanlah maknanya seorang itu berkewajiban untuk tidak memperbagus penampilan. Kenapa Allah tidak memandang penampilan? Karena Allah tidak memandang penampilan, akhirnya kemudian penampilannya seadanya, atau bahkan semaunya. Penampilannya adalah penampilan semaunya, kemudian dalilnya innallaha la yamtu ila suwarikum. Nah, Allah tidak memandang penampilan kalian, ini tidak benar. Ini kata pensyarah tidak benar. Kalau makna innallaha yang layang tu ila suwarikum dimaknai orang itu semaunya dalam berpenampilan, rambutnya acak-acakan, kemudian bajunya seminggu tidak ganti, tidak pernah dicuci, sarungnya ngepir, tidak pernah disetrika, dan seterusnya. Dalilnya apa? Innallaha layang tu ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan kalian. Ini ayatnya benar, hadisnya benar, dalilnya benar, pendalilan yang tidak benar. Bukankah maknanya seorang itu tidak perlu memperbagus penampilan, seorang itu tidak perlu mencari rezeki yang kemudian berdampak dia bisa memperbagus penampilan. Bahkan maknanya adalah tidaknya seorang muslim itu memperbagus penampilan min ghairi kibrin, tanpa sombong. Tidaklah seorang muslim itu yatajammal, memperindah penampilannya dalam pakaiannya, dalam badannya, hayatihi, dalam tampilan fisiknya, wa madharihi, dan dalam penampilannya. Karena Allah zat yang indah dan menyukai keindahan. Wal kibru fil qalbi la fil jismi. Kesombongan itu letaknya di hati, bukan di badan. Boleh jadi seorang itu rotan, rambutnya acak-acakan, wasikhon, pakaian dan badannya kotor, lakinnahu mutakabbir. Karena dia sombong. Dia mengatakan salah manusia yang paling zuhud, salah manusia yang paling soleh, salah manusia yang paling bertakwa. Nah, maka dia penampilannya kacau, acak-acakan dan dia sombong. Waliyadu billah. Namun katanya pun boleh jadi seorang itu bersih, seorang itu jamilan, seorang itu pernah tampilannya rapi, bahian, tampilannya itu indah, dan dia adalah orang yang tawadhu karena Allah. Jadi, sebagai pembanding, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bagus fisiknya dan penampilannya, manusia yang paling wangi bau badannya, bahkan keringatnya pun wangi. Sampai-sampai sahabiyah itu menampung keringatnya Nabi SAW. Ditanyakan oleh Nabi, kenapa Anda tampung keringatku? Untuk parfum bayi Nabi. Untuk parfum bayi Nabi, sebagaimana hadisnya telah kita baca di sambahin Nabi. Falai sema'na hadha, ya, maka tidaklah makna hal ini semua orang yang tampilannya indah teranggap sombong. Inama hada, karena kesombongan itu kembali ke hati. Walaysa kullu damimin, dan tidak semua orang yang jelek rupanya dia adalah orang yang tawadhu karena Allah. Boleh jadi seorang itu ahilan atau miskin, namun dia sombong. Ahil artinya fakir. Dan fakir yang fakir namun sombong, ini adalah min abghadin nas. Ini adalah orang yang paling Allah benci, manusia yang paling Allah benci di sisi Allah Azza wa Jalla. Adalah orang fakir namun sombong. Dan ini adalah Allah membenci orang fakir namun sombong adalah kutipan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Hadis di Riyadhus Shalihin, dan hadis tersebut hadis riwayat Muslim. Tepatnya redaksinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah." Ada tiga jenis orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wa yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka di dunia dengan iman dan amal saleh, dan di akhirat dengan ampunan dosa dan kasih sayangnya. Wa la yanzur ilaihim, dan Allah tidak akan memandangi mereka dengan pandangan kasih sayang. Wa lahum adzabun alim, dan tentunya siksaan yang pedih. Siapa tiga jenis orang tersebut? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua namun orang sudah sepuh namun menjadi pelaku zina. Kata sebagian ahli bahasa Arab, disebut syaikhun manakala berumur 50 tahun. Disebut syaikhun manakala umur 50 tahun. Ya, maka seorang ya umurnya sudah 50 tahun pakai perhitungan hijriah, ya ini boleh jadi 48 tahun menurut Masehi, namun dia terjumus dalam zina. Wa malikun kadzabun, dan seorang raja namun tukang bohong. Kemudian wa ailun mustakbirun, dan orang yang miskin namun sombong. Dikatakan oleh Muslim. Ya, maka orang miskin yang sombong, kemudian kakek-kakek sepuh zina, demikian juga raja namun suka bohong, penguasa namun suka bohong, diancam dengan tidak Allah ajak bicara pada kiamat, tidak Allah sucikan, dan Allah siapkan siksaan yang pedih. Dan tiga-tiganya itu memiliki titik kesamaan, yaitu mereka melakukan maksiat yang mereka lakukan dalam keadaan faktor pendorong untuk melakukan maksiat tersebut lemah. faktor mendorong untuk melakukan maksiat tersebut lemah. Ya, karena faktor pendorong untuk zina yaitu syahwat biologis normalnya di orang yang sudah sepuh itu ya, itu tidaklah kuat. Namun kok masih saja ya, orang tua ini, orang yang sudah sepuh ini, simbah-simbah ini dan melakukan zina dalam keadaan faktor pendorong yang mendorongnya untuk berzina itu syahwat biologisnya sudah lemah. Maka ini tentu satu hal yang dia melakukan zina dalam keadaan faktor pendorong untuk melakukan maksiat ini lemah pada dirinya. Oleh karena itu maka dia tentu orang yang sangat hina. Oleh karena itu dalam redaksi yang lain tidak disebut Syekhun Zani namun Usaimitun Zani. Usaimitun Zani. Usaimitun itu adalah orang yang kepalanya sudah penuh dengan uban. Ya, sudah semuanya ubanan semua. Zani berzina. Dan di sini digunakan bentuk tasghir Usaimitun litahkir untuk menunjukkan rendah dan hina. Untuk menunjukkan rendah dan hina. Demikian juga raja yang bohong. Maka motivasi pokok orang itu bohong yang manusiawi namun tidak islami ini, adalah karena ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran. Dia merasa bersalah, dia kemudian ada yang ditakuti. Dia khawatir nanti kalau jujur dia mendapatkan hukuman. Akhirnya untuk menyelamatkan diri dia sombong. Wajarnya orang sombong itu untuk menyelamatkan diri karena takut hukuman. Kalau seorang itu raja maka normalnya tidak ada yang ditakuti. Karena dia raja, yang lain di bawahnya. Dia tidak ada yang ditakutkan. Lah kok sombong, mungkin menunjukkan kok bohong, mungkin menunjukkan bohong itu memang telah menjadi menu wajib dalam hidupnya. Sehingga meskipun tidak ada yang ditakuti, tanpa sebab dia melakukan kesombongan. Demikian juga a'ilun mustakbirun, orang miskin namun sombong. Maka ini adalah orang yang tidak punya faktor dan alasan untuk sombong. Normalnya sombong itu karena tughyan. Karena tughyan melampaui batas. Dan orang itu tughyan karena harta. Karena togo. Maka orang itu melakukan kesombongan. Normalnya demikian. Maka ketika sebagaimana firman Allah Ta'ala, kala innal insana la yataghha aw ahustarna. Sungguh manusia itu melampaui batas dan sombong karena merasa dirinya kaya. Maka normalnya kalau kaya itu kemudian ada tughyan, sikap melampaui batas dan menghasilkan kesombongan. Nah, ini dia miskin, tidak punya apa-apa namun sombong. Maka ini miskin dalam keadaan dia tidak punya alasan untuk sombong namun dia sombong. Maka tiga-tiganya adalah orang yang melakukan maksiat dalam keadaan faktor pendorong untuk melakukan maksiat itu lemah pada dirinya. Maka dari sini diambil faedah dan kaedah bahasanya siapa yang melakukan maksiat dalam keadaan faktor pendorong untuk melakukan maksiat itu lemah, maka dosanya lebih besar. Maka dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat dalam keadaan faktor pendorong untuk melakukan maksiat itu kuat pada dirinya. Maka kalau kemudian anak bohong sama bapaknya, maka itu ya logis meskipun wajar, meskipun tetap tidak boleh. Namun bapak bohong sama anaknya, maka itu dosanya lebih besar. Bapak bohong sama anaknya, nah ini dosanya lebih besar. Itu sebagaimana raja nih bohong sama anak buahnya, maka dosanya lebih besar. Karena faktor alasan untuk melakukan kemaksiatan tersebut lemah. Ini jadi ada namun sulit untuk diterima. Sulit untuk diterima. Anda yang punya, Anda yang berkuasa, ya Anda yang punya otoritas, loh kenapa Anda sombong, Anda bohong misalnya? Maka ini, maka dosa bohong di sini jauh lebih besar. Kemudian kembali ke kabair, ke kitabul kabair. Wa katsirun minan nasi, dan banyak orang tidak menerima kebenaran, wala haula wala quwwata illa billah. Jika disampaikan kepadanya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka tidak menerimanya. Akan mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, atau orang yang dia ikuti min ru'asaihim, karena itu adalah pimpinannya. Wazu'amaihim, jamak dari zaim, dan karena dia pemimpinnya, pemimpinnya. Waqadatihim, dan karena dia adalah pemimpinnya. Maka mereka menyikapi ayat Al-Quran dan hadis Nabi cuma untuk diambil berkahnya saja. Berkahnya berupa ganjaran. Namun isinya diamalkan? Tidak. Amal-amal, adapun amal dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka mereka tidak mau beramal kecuali dengan garis yang telah digariskan oleh pimpinan dan pimpinan mereka. Sampai-sampai sebagian penuntut ilmu ketika memberikan nasihat pada orang ini, Anda keliru, dalil mengatakan demikian, dia tidak terima. Maka sikap ini adalah contoh kesombongan. Karena kewajiban seorang muslim jika jelas di hadapannya kebenaran, hendaklah dia bersegera mengambilnya. Karena seandainya dia mengetahui kebenaran kemudian tidak mengambilnya, maka dia akan ditimpa musibah dan bencana berupa kesesatan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fala mazahu azaqallahu kulubahum. Tatkala mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan hati mereka. Demikian juga firman Allah di surat Al-An'am, وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kamanya artinya karena, kamanya li ta'lil, kafnya kaf ta'lil. وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ, kami simpangkan hati mereka dan pandangan mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga matanya tidak bisa melihat kebenaran, kemudian hatinya juga tidak bisa menerima kebenaran. Apa sebabnya? Kamal lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka tidak mengimaninya begitu pertama kali kebenaran itu datang kepadanya. Maka surat Al-An'am ayat yang ke-110 ini mengingatkan kita, mengingatkan kita untuk bersikap menyadari bahwa kebenaran itu ada pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi ketika kita mendapatkannya, dan tidak mengatakan tapikan ya untuk menolaknya. Dan kita sadari salah kita, perbuatan kita selama ini keliru, apa yang saya lakukan itu yang betul, itu demikian hadisnya, seharusnya memang demikian. Kita tidak mengatakan tapikan, akan tetapi gitu. Karena sikap demikian akan tetapi ketika disodorkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, itu namanya lam yu'minu bi awwala marrah, dan orang semacam bahaya nanti karena begitu di awal pertama kali mendapatkan kebenaran itu tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, maka seterusnya tidak akan mengimaninya dan mengamalkannya. Nah, karena Allah akan buat hatinya tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran, dan penglihatannya tidak akan bisa melihat hal itu sebagai sebuah kebenaran. Maka orang-orang yang jelas baginya kebenaran dan tidak mau menerimanya, maka khawatir ayuhtam ala kulubihim, hatinya dikunci mati, sehingga jadilah dia tidak menerima kebenaran, dan tidak menerima kebenarannya adalah hukuman untuk orang tersebut. Kemudian kembali ke mata, diangkat oleh Al-Bukhari dari Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian ciri penduduk neraka?" Maka kemudian Nabi sampaikan, dia penduduk neraka adalah orang yang adalah tiga jenis orang. Yang pertama utullin, kemudian yang kedua jawadin, kemudian yang ketiga adalah mustakbirun, orang yang sombong. Di catatan lagi disampaikan yang betul hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, bukan hanya Al-Bukhari. Ya, maka Nabi sampaikan tiga ciri calon penghuni neraka. Yang pertama al-utul. Utul artinya al-ghalid, orangnya kasar. Al-jafi, ya, orangnya jafa, tidak punya kelembutan. Maka ini ciri penduduk neraka yang pertama, orang ini adalah orang yang kasar, sehingga semua orang tidak nyaman membersamainya. Jangankan orang, hewan-hewan pun tidak nyaman membersamainya. Dia kasar sama ayam, sama kucing, pokoknya begitu dia datang, kucing pada berlarian, ayam-ayam pada kabur. Kenapa? Karena kasarnya orang ini. Hewan-hewan pun pada sembunyi. Karena dia terkenal di dunia manusia, di dunia hewan. Kalau dia adalah orang yang kasar. Maka ini utul. Dia orang yang kasar. Dia orang kemudian. Maka orang yang orang-orang yang di dekatnya adalah orang yang paling menderita. Sehingga orang yang paling menderita adalah istrinya, anaknya, itu yang paling menderita karena kasarnya. Maka ini adalah sifat penghuni neraka. Lain hanya dengan sifat penghuni surga, kata Nabi, layyinun hayyinun, orangnya lembut. Kebalikan dari penduduk di surga. Nabi katakan penduduk surga itu hayyinun layyinun, orangnya lembut. Nah, maka penduduk neraka orangnya ghalid dan jahi, orangnya keras dan kasar. Kemudian jawab tentang makna jawab, di sini disampaikan dia mengatakan al-mukhtar ad-dakhmu, orang yang sombong dan besar. Namun dia mengatakan dia orang yang jebol, perutnya besar. Al-qasir al-batin. Kemudian beliau jelaskan tentang hadis, makna hadis sebelumnya. Batul haq artinya menolak kebenaran ketika datang. Ramdun nas artinya merendahkan manusia. Wastira'uhum dan merendahkan manusia. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang makna sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan dari tafsir dari Rasulullah SAW, maka orang tidak menerima kebenaran adalah orang yang sombong, dan orang yang meremehkan orang lain juga adalah orang yang sombong. Kemudian musannif dan membawakan setelah itu makna utul dan jawab. Demikian kita lanjutkan bacaan insya Allah. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal, maka makna hadis ini sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan jamal bukanlah jamal khalqi, bukanlah keindahan fisik yang bersifat kodrati, akan tetapi yang dimaksudkan adalah at-tajammul. Oleh karena itu Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini di Sawah Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan yuhibbul jamal artinya ai yuhibbut tajammula. Allah Subhanahu wa taala menyukai tajammul, usaha dan upaya memperbagus penampilan. Di makna annahu yuhibbu ayyatajammala al-insanu fi thiyabihi, Artinya Allah Subhanahu wa taala suka jika seorang itu memperbagus penampilannya berkenaan dengan pakaiannya. Wa fi na'lihi, berkenaan dengan alas kakinya. Wa fi badanihi, berkenaan dengan badannya. Wa fi jami'i syu'unihi, dan semua semua keadaannya. Kemudian mempercantik kemudian rumahnya, ruang tamu rumahnya, dan sebagainya. Ya anak saja mula, karena mempercantik penampilan itu menarik hati ilal insan pada seseorang, juga menyebabkan ketertarikan. Wa yuhabbibuhu ilan nasi. Dan ketika sopan itu memperbagus penampilan, maka menyebabkan lingkungannya menyukainya. Mau dekat-dekat dengannya. Kenapa? Karena dia tidak bau yang tidak kemudian dari badannya tidak ada bau yang mengganggu. Maka orang dan dekat-dekat nyaman berada di dekatnya. Bila kita syawur lain hanya dengan memperburuk penampilan. Ya, ketika artinya seorang itu jelek, sisiran rambutnya, pakaiannya, dan kainnya. Oleh karena itu Nabi katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ay yuhibbu ayatajammal al-insanu. Ya Allah menyukai ketika seorang itu tajamul, memperbagus penampilannya sehingga terlihat rapi, sehingga terlihat enak dipandang, dan seterusnya. Amal jamal al-khalqi, adapun indah fisik yang bersifat kodrati, kawan bayi, alladhi minallahi azza wa jalla, fahada ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka keindahan fisik ini itu ilallahi, urusannya Allah. Ya, ada yang satu dikasih mancung, yang dikasih besek, dan seterusnya. Maka itu di luar kemampuan kita. Kita sudah terima paket jadi. Jadinya seperti itu. Laisa lil insan fihi illatun. Orang itu tidak bisa melakukan upaya apa-apa tentang dirinya. Ya besek, ya tetap besek. Mau ngaca sehari 100 kali, ya beseknya tidak akan hilang. Walaisa lahu fihi kasbun. Dan orang tidak bisa melakukan upaya terhadapnya. Padahal innama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lil insani fihi kasbun. Karena yang Nabi maksudkan dengan yuhibbul jamal itu sesuatu yang bisa diupayakan oleh orang. Wa huwa tajammul. Sehingga yang dimaksud dengan al-jamal dalam hadis ini adalah at-tajammul. Upaya untuk memperbagus penampilan fisik dan lahirnya. Karena itulah yang bisa diupayakan. Sesuatu yang sudah paket jadi dari Allah, maka itu tidaklah dikaitkan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan tidak. Kaidahnya demikian. Benci dan cinta Allah itu dikaitkan dengan sesuatu yang merupakan diupaya manusia. Merupakan upaya manusia. Sesuatu yang itu di luar upaya manusia tidak ada padanya kaitan dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu berkenaan dengan jamal yang fisik, maka bisa kita katakan itu masuk dalam hadis innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak menilai kalian berdasarkan rupa yang itu kawan lahir. Itu memang sudah paket jadi dari Allah, tidak pula fisik kalian. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan bencinya Allah itu dikaitkan dengan sesuatu yang bisa diupayakan oleh manusia. Kemudian tentang hadis yang kedua, jadi tentang penduduk neraka adalah orang yang utul, utulun jawab, mustaqbir. Maka kalau saya Ibnu Taimin menjelaskan di Riyadhus Salihin, karena hadisnya ada di Riyadhus Salihin, bahasanya al-utul itu maknanya asyadidu al-khalidah, keras dan kasar. Sedangkan jawab artinya yakni annahu fihi ziyadatun min su'il akhlaqi. Jawab kata beliau maknanya adalah akhlak yang jelek yang berlebihan. Akhlak jelek yang berlebihan. Mustaqbir orang yang sombong ini jelas tidak punya kelembutan kepada sesama, dia tidak sombong terhadap kebenaran, tidak lembut dirinya kepada kebenaran, dan tidak punya kasih sayang dan belas kasihan kepada sesama manusia. Ya, kemudian kita kembali ke Kitabul Kabair. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wali Ahmad, dan diatkan oleh Imam Ahmad, dinasai oleh Ibn Hibban dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, siapa yang tawadhu satu derajat, maka Allah akan tinggikan dia dengan sebab derajat tawadhu tersebut satu derajat. Sampai-sampai akhirnya Allah jadikan dia dalam a'lan illiyin, di surga yang paling tinggi. Siapa yang sombong kepada Allah satu derajat, maka Allah akan hinakan dia dengan sebab derajat kesombongannya itu satu derajat, sehingga Allah jadikan dia fi asfali safili, di neraka yang paling bawah. Penjelasannya, Ilin adalah nama surga yang paling mulia. Ini ditujukan untuk orang yang beriman yang tawadhu yang tulus. Sebagaimana si jin adalah syarun niran, neraka yang paling jelek, terletak di tempat yang paling bawah. Jadi adalah tempatnya orang kafir, munafik, dan orang-orang sombong. Maka semua jelek tempat tinggal orang-orang yang sombong. Karena mereka sombong, lantas Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka dan hinakan mereka. Wadu'al itu artinya merendahkan. Sedangkan mereka itu tawadhu, maka Allah tinggikan, Allah muliakan fi a'la iliyin, di surga yang paling tinggi. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala wali tabawani, diceritakan oleh al-tabawani catatan kaki, yaitu di al-mu'jam al-awsat dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma rafa'ahu, dimarfukan, berarti sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal kibra, hati-hatilah dengan kesombongan. Fa innal kibra yakunu fi rajuli, karena kesombongan itu bisa jadi ada pada seseorang meskipun dia adalah seorang yang berjubah. Maka berjubah atau dengan pakaian yang menunjukkan nilai plus, pakaian dengan pakaian ustadz atau yang lain, itu tidak jaminan kalau dia selamat dari kesombongan. Waktu berfikir, para perawinya adalah perawi yang fikir. Penjelasannya, dia di sini terdapat penjelasan tentang sebagian keadaan sebagian manusia yang sombong. Di antara pemindanika al-ma'u takun alil abah, maka abah di sini maknanya adalah pakaian sederhana. Berdasarkan dari syekh, maknanya adalah pakaian orang miskin. Fa'inal kibra yakunu fi rajuli, karena kesombongan itu ada pada seseorang, wa inna 'ali abaah, meskipun ada pada dirinya pakaian pakaian sederhana, pakaiannya orang miskin. Maka pihadal hadis di hadis ini terdapat penjelasan tentang keadaan sebagian manusia yang sombong. Dan tanya adalah orang yang takun alih abah dan memakai abaya. Ini abah min syiddatil hajah, karena sangat miskin. Wadun akil ma'isyati dan sempitnya penghidupan. Kilatus syaih dan pas-pasannya harta. Mama adalika meskipun demikian, keadaannya seperti ini tidaklah menghalangnya untuk sombong. Bahwa fakir, dia orang yang fakir, dia memakai pakaian yang muraqqa'ah, tambal sulam, bertambal, ditambal-tambal, wa mutakabbir, dan dia sombong. Wafi muqabil sebaliknya. Boleh jadi seorang itu memakai pakaian yang indah, pandangannya bagus, pakaian yang bagus dipandang, namun dia adalah abidunillah, hamba Allah tawadu. Terdapat dalam hadis yang lain, namun kali ini dalam yang boleh bawakan redaksi At-Tabrani di Al-Kabir dari Salman Al-Farisi. Salah satu ada tiga jenis orang yang tidak Allah ajak bicara pada kiamat, tidak Allah pandang, tidak Allah sucikan, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang pedih. Usyaimitun zanin, orang tua yang melakukan zina. Jadi telah saya jelaskan syaimiton itu bentuk tasril, maknanya litahkir, untuk menunjukkan betapa hinanya orang tersebut. Makna asal syaimiton, orang yang rambutnya sudah penuh ubay. Ma'ailan mustakbirun, dan seorang yang miskin yang sombong. Yang ketiga, ya rajulun, seorang ya Allah ja'alallahu bita'atahu, Allah jadikan barang dagangannya dia tidaklah membelinya kecuali dengan sumpahnya, dan dia tidaklah menjualnya kecuali dengan sumpah. Belinya pakai sumpah, kulaannya pakai sumpah, dijual juga pakai sumpah. Ayat atau bahwani. Kalau riwayat Muslim itu pakai redaksi Syekhun Zanin. Kalau Syaimitun Zanin, redaksi atau bawani. Syaimitun Zanin artinya orang yang kabirun sinni, orang yang tua renta, pelaku zina. Maka seandainya pelaku zina itu adalah anak muda, maka boleh jadi orang akan komentar, dia dikalahkan oleh syahwatnya. Dan orang ini sudah tua renta, namun dia berzina, maka ini bukti kalau dia memang penggemar zina. Memang hatinya itu penggemar zina. Dan di sini Nabi mengatakan tentang orang tersebut, usyaimitun, dengan bentuk tasghir, tahqiran wa tasghiran lahu, untuk menghinakan, menunjukkan hina dan rendahnya dirinya. Sabda Nabi, a'ilun mustakbirun, a'il artinya fakir. Maka boleh jadi orang yang kaya itu sombong karena hartanya. Dan ini orang fakir tidak punya apa-apa yang mendorongnya untuk sombong. Maka kok tetap sombong? Maka itu menunjukkan bahasanya sombong itu adalah karakter dan tabiatnya. Padahal kesombongan itu adalah ridha milik Allah yang tidak sepatutnya untuk selain Allah. Dan karena itu Allah mengancam orang yang merebut ridha-Nya itu darinya, Allah ancam dengan siksaan yang pedih. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, kesombongan adalah ridha-Ku, kebesaran adalah izar-Ku, sarung-Ku. Siapa yang merebutnya, merebut salah satu dari keduanya dariku, aku akan campakkan dia ke neraka. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Dia juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Untuk melakukan pembahasan tentang masalah sombong, maka saya ingin bacakan dari Tanwir Al-Basair Bisyahi Mantumatul Gana'in. Maka ada ulama yang membagi sombong menjadi tiga macam. Yang pertama, kibrun alallahi, sombong kepada Allah. Contohnya sombongnya Fir'aun dan Namrud. Dan ini adalah jenis sombong yang paling jelek, karena dia adalah orang yang enggan untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak untuk patuh kepada Rasul karena sombong, karena bodoh, karena keras kepala. Contohnya adalah orang-orang kafir Mekah dan yang lain. Yang ketiga adalah, dan tentu dua sombong ini kekafiran. Dua sombong ini adalah kekafiran. Kemudian sombong yang ketiga bukan kekafiran, sombong kepada sesama manusia, menganggap dirinya besar, menganggap orang lain remeh dan hina. Sombong jenis ini, meskipun levelnya di bawah dua sebelumnya, namun ini adalah besar dosanya. Karena kesombongan tidaklah layak kecuali untuk Allah Al-Jabbar yang memberikan segala nikmat. Tentang masalah sombong, ada perkataan yang menarik disampaikan oleh Ahnaf Al-Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan, ajaban li bani Adam, sungguh manusia itu mengherankan. Yatakabbaru wa qad khawaja min majral bauli marotain. Bisa-bisanya dia sombong, padahal dia itu berada di dunia setelah keluar dari tempatnya saluran kencing dua kali. Kok bisa-bisanya sombong, kata Al-Ahnaf bin Qais. Di tempat kencing, saluran kencing yang pertama, ya, kemaluan ayahnya ketika kumpul dengan ibunya. Dan majhul baul, saluran kencing yang kedua, ketika dia lahir dari perut ibunya. Maka beliau katakan, ajab oleh mini adat, sungguh mengherankan kelakuan manusia. Kok bisa-bisanya dia sombong. Ya ajaban ibni Adam, ya takabbaru, dia sombong, waqad khawaja min majral bauli marotain. Kemudian ada perkataan Muhammad ibn Ali ibn Hussein bin Ali. Dia mengatakan, mata kola qalba mri'in syai'un al-kibri, tidaklah satu unsur kesombongan itu masuk kepada diri seseorang illa naqasa min aqlihi biqadri ma dakhala min dalik, kecuali kadar akalnya itu berkurang berbanding lurus dengan besaran sombong yang masuk pada dirinya. Karena orang yang sombong itu punya ciri khas, tidak mau dinasihati, keras kepala, karena menganggap dia itu yang paling benar, orang lain itu salah. Maka dia sulit menerima saran, padahal saran ini saran yang bagus. Kalau dipikir dengan akal sehat, ditimbang dengan akal sehat, ini saran yang bagus, saran yang penting. Dan karena sombongnya, saran bagus itu tidak terlihat. Semakin besar sombongnya, saran-saran bermanfaat itu semakin tidak terlihat. Maka beliau katakan, orang ketika orang itu sombong, maka akalnya berkurang berbanding lurus dengan kadar sombong yang dia miliki. Qalla au katsura, menyesuaikan sedikit atau banyaknya. Hasan al-Basri, beliau mengatakan, man khosafa na'alaihi, siapa yang menjahit sendiri dua sandalnya, wa'uqa'a thawbaihi, dan menambal sendiri kainnya yang sobek, fa'afa wajhu lillahi, dan dia sungkukan wajahnya, itu bersujud karena Allah, faqad bari'a minal kibri, maka dia adalah orang yang bersih dari kesombongan. Maka kata beliau, orang yang urusan yang kecil-kecil kepulan pribadinya dia tidak nyuruh orang lain. Jadi siapa yang masalah yang bisa dia kerjakan sendiri, urusan dia sendiri yang bisa dia selesaikan sendiri, dia tidak mengandalkan orang lain, dia tangani sendiri. Dia contohkan dengan menjahit sandalnya yang putus, atau menjahit pakaiannya yang robek. Dia tidak merepotkan orang lain, namun dia selesaikan sendiri, dan dia adalah orang yang bersujud karena Allah, maka dia adalah orang yang terbebas dari kesombongan. Al-Hasan al-Basri juga mengatakan, atawadu antakhruja min manzilika wala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tawadu itu adalah manakala Anda keluar rumah, lantas saat keluar rumah Anda berjumpa dengan seorang muslim, illa ra'aita lahu 'alaika fadla, kecuali Anda punya pandangan bahasanya muslim yang saya temui itu lebih mulia daripada saya, punya kelebihan yang tidak saya miliki. Dia punya kelebihan yang tidak saya miliki. Itu orang yang tawadu, kebalikan dari orang yang sombong. Cirinya kata Al-Hasan al-Basri. Jadi bahasanya orang yang tawadu ketika dia keluar rumah ketemu seorang muslim, ketika kemudian dia pergi ke masjid ketemu seorang muslim, maka dia merasa bahasanya orang yang dia temui ini punya kelebihan di sisi Allah, punya kelebihan berkenaan dengan akhirat, berkenaan dengan agama yang tidak dia miliki. Maka ketika dia jumpai di athar yang lain ada perkataan salaf yang mengatakan kiat supaya seorang itu bisa tawadhu, maka jika Anda berjumpa dengan orang yang lebih tua, katakanlah bahasanya dia lebih tua dari saya, ibadahnya lebih lama daripada saya, dia lebih baik daripada saya. Ketika berjumpa dengan anak muda, maka katakanlah di hatimu, ini anak muda, umurnya baru kemarin, dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Maka dengan itu, maka seorang itu akan memiliki ketawaduan. Ketika dia berjumpa orang, dia lihat ada orang rajin ke masjid, masya Allah, banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya. Saya telat, masbuk pada banyak yang tidak masbuk. Mereka-mereka inilah yang lebih baik daripada saya. Mereka bisa khusyuk berdoa, saya malah mainan HP. Mereka lebih baik daripada saya. Mereka bisa kemudian rajin begini dan rajin baca Quran, saya malah rajin ngobrol di masjid. Dia rajin baca Quran, kita rajin ngobrol, dia lebih baik daripada saya dan seterusnya. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.